tinggal, oh sayang. Semoga berjumpa lagi untuk menyambung cerita. Kau tetap kupuja walau harus berpisah saat ini. Kau pemberi ilham bagiku, penyuluh sukma ragaku. Selamat tinggal, oh sayang. Sabarlah menanti, takkan begitu lama ku kembali. Merantau mencari ilmu di negeri orang. Dari jauh ku menangis. Ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan. Sabarlah engkau menanti. Merantau mencari ilmu di negeri orang. Dari jauh ku menangis. Ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan. Sabarlah engkau menanti. Oh, sabarlah engkau.